yang merdu. Mari menari tari yang seru, bergaya rapi-rapi, menyanyi jali-jali, menari sampai besok pagi. Rapi-rapi, menyanyi jali-jali, menari sampai